Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan bagi kita semuanya untuk bisa hadir pada kesempatan malam hari ini. Masih melanjutkan pembahasan tentang kitab Al-Mudhir Nathur bab yang ke-44. Bab ini berkaitan tentang ar-raddu ala ahli al-ahwa'i wal bid'ah is-sunani, membantah kepada pengekor hawa nafsu dan pelaku kemaksiatan dengan menggunakan sunnah-sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Perlu kami ulangi kembali mukadimah yang kemarin kami sampaikan bahwa menerangkan yang ma'ruf sebagai ma'ruf dan membantah yang bid'ah sebagai bid'ah atau sesat sebagai kesesatan, itu adalah bagian dari agama kita. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Bukanlah yang seperti ini jelek. Bukan. Menerangkan yang hak sebagai hak dan menerangkan yang batil sebagai batil, itu adalah bagian dari agama kita. Ada beberapa orang yang tidak suka dengan pembahasan ini, dengan anggapan pembahasan ini menyalah-nyalahkan orang atau menyakiti hati orang. Mereka toh masih sebagai muslimin. Jawabannya, wahai kaum muslimin, betul mereka muslimin, saudara kita dalam Islam. Tetapi amanah agama kita menerangkan yang hak sebagai hak, menerangkan yang salah sebagai sesuatu yang salah, yang batil sebagai batil, supaya dijauhi dan dihindari. Kasihan saudara kita yang jatuh pada beberapa perkara bid'ah yang tidak ada syariatnya, dianggap baik olehnya. Maka kita nasihati, kita ajak untuk melihat bahwa apa yang kau pegangi, yang kau lakukan itu adalah sesuatu yang menyimpang. Diterangkan dengan baik, santun, secara ilmiah, supaya saudara kita ini yang kita sayangi karena se-Islam, dia bisa kembali kepada yang hak dan meninggalkan yang batil. Itu dia manfaat dari amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalau tidak ditegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, tidak ditegakkan, maka umat ini akan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Bani Israel dikutuk oleh Allah Azza wa Jalla. Dikarenakan mereka tidak mau melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, لُعْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. Telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisannya Nabi Allah Daud dan Isa ibn Maryam. Kenapa mereka dilaknat? Dzalika bima asaw, Bal itu dikarenakan kemaksiatan yang mereka lakukan. Di antara bentuk kemaksiatannya apa? Kanu la yatanahawna an mungkarin fa'aluh. Mereka dulu tidak nahi mungkar. Tidak mencegah dari kemungkaran yang ada pada mereka. Dibiarkan kemungkaran, tidak diperingatkan, baik itu perbuatan kemaksiatan dosa-dosa besar, perzinaan, atau perjudian, atau yang semisalnya, dibiarkan. Atau yang berkaitan dengan syubhat, akidah yang menyimpang dibiarkan, pemikiran yang menyimpang dibiarkan, bid'ah-bid'ah merbak di mana-mana dibiarkan. Inilah yang menyebabkan mengapa Bani Israel dikutuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akibat tidak ada nahi mungkar di tengah-tengah mereka, agamanya mereka pun rusak. Dikarenakan ditambah-tambahi oleh tangan-tangan manusia. Tanpa adanya penyingkaran. Maka yang disyariatkan dalam agama mereka malah justru ditinggalkan, dilupakan, dan yang dibikin-bikin oleh tokoh-tokoh mereka itulah yang dilakukan oleh mereka. Dan tidak ada yang mengingkari jalan mulus, padahal itu bukan syariat Nabi Isa. Tetapi mereka membiarkannya, terus akhirnya hilanglah kitab Injil yang asli. Karena semuanya Injil telah menurut versi siapa dan telah tercambuli oleh kepentingan mereka. Dan tidak ada nahi mungkar di antara mereka. Akibatnya tidak diketahui oleh mereka mana yang asli, mana yang palsu. Tambahannya sisipan yang mana, tidak ada yang tahu. Karena apa? Dari zaman dulu tidak ada yang nahi mungkar. Akibat kebatilan-kebatilan atau bahasa yang lainnya dalam muhdatsat hal-hal baru. Yang diadakan tokoh-tokoh mereka tidak diingkari oleh zaman dulu. Orang zaman sekarang sudah tidak bisa lagi mengetahui ini perkara baru yang diadakan oleh dia atau tidak diketahui. Kalau seandainya umat Islam tidak ada nahi mungkar, memperingatkan dari bahaya kebidahan, memperingatkan dari bahaya penyimpangan, dibiarkan tidak terjamah, apa yang terjadi? Yang terjadi umat Islam akan terbingungkan. Mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Karena semuanya berbentuk ibadah. Umat akan terbingungkan. Mana yang hak, mana yang batil. Karena semuanya mengatakan itu ibadah. Orang akan membela Islam padahal yang dibela adalah bid'ah. Karena dia tidak tahu lagi. Karena tidak ada yang memperingatkan bahwa itu adalah bid'ah, itu adalah penyimpangan. Akibat itu kaum muslimin menganggap itu bagian dari agama. Ini bahayanya kalau tidak ditegakkan nahi mungkar al-amr bil ma'ruf wa nahi mungkar. Memerintahkan kabar yang baik dan mencegah dari yang mungkar. Maka kaum muslimin membantah alul bid'ah itu bagian dari ibadah. Menerangkan yang sesat sebagai sesat bagian dari apa? Ibadah. Dan kita diajarkan doa. Allahumma arinal haqqa haqqan. Itu kalau seandainya mau diwujudkan tanwinnya seperti itu. Allahumma arinal haqqa haqqan. Ya Allah, tunjukkan kepada kami al-haq sebagai al-haq. Jangan terbias, jangan terkaburkan. Ini benar atau salah. Bahasa lainnya abu-abu. Karena belum jelas hitam atau putihnya, tercampur, bingung. Kita memohon kepada Allah, ya Allah tunjukkan kepada kami yang hak itu sebagai al-haq. Farzuqnat tiba'ah. Dan berikan kepada kami kemampuan untuk mengikuti al-haq. Ini doa. Wa arinal batila batilan. Dan tunjukkan kepada kami yang batil itu sebagai batil. Farzuqna istinabah, dan berikan kepada kami rezeki kemampuan untuk menjauhinya dan meninggalkannya. Kenapa demikian? Karena akan terjadi al-haq itu seakan-akan batil, dan batil itu seakan-akan al-haq. Menjadi bingung. Kalau posisi seperti itu, akan banyak orang yang tersesat, tidak Pak? Banyak yang tersesat, tidak? Banyak yang tersesat. Karena membingungkan. Mau melakukan yang hak, banyak orang yang mencibirnya, mencelanya, dan mengatakan itu sesat. Nah, terus ke priwe. Ya, melakukan yang ini tuh batil, tapi banyak orang yang melakukannya, banyak orang yang mendukungnya, seakan kita adalah al-haq. Terkaburkan. Karena tidak tampil seorang untuk menjelaskan yang hak itu hak, yang batil sebagai batil. Akibat itu, umat akan terbingungkan dan akan menjadi sunnah, akan hilang. Maka kaum muslimin, Allah Azza wa Jal menciptakan di tengah-tengah umat Islam ini orang-orang yang akan senantiasa membela yang hak. Mereka menampakkan al-haq, mendakwakan al-haq, dan mereka menjelaskan yang batil sebagai batil. Akan terus-menerus ada, Allah ciptakan itu. Nabi kita menyatakan, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirin al-haq mansurin ila qiyamis sa'ah. Akan terus-menerus adanya orang-orang yang Allah ciptakan, yang jumlahnya tidak banyak, hanya ta'ifah. Ta'ifah itu bilangan dari 3 ke 10. Atau 1 ke 10. Yang menunjukkan jumlah mereka sedikit. Tetapi mereka selalu menampakkan al-haq. Dan mereka selalu mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai yaumul qiyamah. Yani sampai ila qurbi qiyamis sa'ah. Sampai mendekati terjadinya kiamat. Dalam rangka apa ini kaum muslimin, Allah ciptakan adanya orang-orang yang seperti itu? Dalam rangka Allah Azza wa Jal mewujudkan janjinya menjaga Islam dari cabur tangan hawa nafsu manusia, dari penyesatan-penyesatan, dari kebid'ahan-kebid'ahan. Allah berfirman dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan al-zikra. Al-zikra ini al-Islam. Al-zikra ini Al-Quran, Sunnah, Islam, Syariah, masuk padanya. Dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaganya. Caranya dengan Allah ciptakan di antara hamba-hambanya yang terus-menerus mereka menampakkan al-haq demi generasi demi generasi. Sebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan keluar pada setiap 100 tahun al-mujaddid dinahum, seorang yang memperbaharui sebagai mujaddid, pembaharu agama mereka. Maksudnya pembaharu itu bukan merubah supaya diperbaharui lagi, tetapi menampakkan Islam secara murni dan membersihkan Islam itu dari campur tangan bid'ah-bid'ah yang ada yang melumurinya. Sehingga pada setiap 100 tahun akan Allah ciptakan seorang yang memang untuk menerangkannya hak sebagai hak dan membersihkan Islam yang sesuai dengan sunnah dari bid'ah-bid'ah yang diadakan oleh manusia. Walhamdulillah, dengan itu agama Islam ini akan terjaga. Siapa yang mau belajar, maka dia akan tahu mana Islam yang sesuai dengan sunnah. Tapi barang siapa yang tidak mau belajar, dia akan mudah terlumat oleh alul fadil al-bid'ah. Dalam keadaan dia menyangka itu adalah dalam keadaan dia baik, padahal dia sesat. Sehingga yang namanya amar ma'ruf nahi munkar ini sangat penting. Bahkan itulah dakwah. Itulah yang namanya dakwah. Ad-da'watu. Dakwah itu mengajarkan kepada umat hal-hal yang baik dan mencegah dari umat hal-hal yang menyimpang, hal-hal yang buruk. Itu dakwah. Kalau ada dakwah, ceramah, pengajian, ta'lim, selalu yang dibahas adalah hal-hal yang sesuai dengan keinginan masyarakatnya sesuai dengan pesanan, sesuai dengan apa yang mereka inginkan, tidak ada nahi mungkar. Nah, itu bukan dakwah itu, Pak. Itu namanya membela yang bayar. Ini tergantung pesanan. Dia hanyut kepada apa yang dibawakan oleh masyarakat luas agar dia dilulukan dan menjadi tokoh dan disukai, terkenal, dapat bayarannya lumayan kandel. Nah, maka ini bukan dakwah ini namanya. Kalau dakwah mengatakan yang hak sebagai hak, mengatakan yang batil sebagai batil, walaupun mungkin ada beberapa pihak-pihak yang tidak suka, harus diucapkan kulil haqqa walau kana murran, ucapkan kebenaran walaupun itu apa? Pahit. Pahit dikarenakan banyak pihak yang tidak suka. Pahit bagi mereka. Tapi ini yang hak. Tidak berani kita mengucapkan yang batil demi kesenangan manusia. Takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia. Al-Imam Auza'i beliau mengatakan, alaikum bisunnah wa in rafadakan nas, alaikum bil-athar, wajib bagimu berpegang teguh dengan bimbingan Nabi bersama para sahabatnya, walaupun manusia menolakmu, walaupun manusia mencibirmu, tetap di atas sunnah, jangan goyah. Karena kita dakwah bukan mencari masa, bukan mencari agar manusia mengarahkan wajahnya ke kita, mengelulukan, tidak. Kita dakwah bukan mencari itu, bukan sebagai orang yang terkenal sehingga kita akan apa? Akan berdakwah selalu dan selalu sesuai dengan selera manusia, walaupun itu hal yang menyimpang, tidak seperti itu. Resiko dakwah ya dimusuhi, itu satu hal yang sunnatullah. Orang yang berdakwah di atas al-haq ya pasti punya musuh, ya jelas. Wa ja'alna kulla nabiyyin aduan, Allah jadikan setiap para nabi memiliki musuh. Syayatinil insi wal jin, musuh dari bangsa syaitan, baik bangsa syaitan jin maupun dari bangsa manusia. Begitulah selamanya. Ada terus. Dawa ini tidak ademayem. Dawa ini tidaklah mulus. Akan banyak orang yang merintangi dan tidak menyukai. Karena para nabi pun sudah menghadapi itu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cobaannya, rintangannya, sampai dilempari dengan kotoran manusia. Ketika beliau berdakwah di awal-awal Islam, ketika mau ke Taif, diludahi, disakiti tubuhnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi kita kaum muslimin yang lemah, yang dhaif, yang keilmuannya minim, yang bisa jatuh pada kesalahan sehingga ditertawakan oleh orang, bisa kemungkinan. Tetapi yang seperti itu tidaklah menyurutkan, menyuarakan hak sebagai hak, yang batil sebagai batil, sebagaimana dalam bab kita ini membantah bid'ah dengan menggunakan sunnah Nabi. Itu adalah bagian dari agama kita, walaupun resikonya ia dibenci sama ahlul bid'ah. Tidak mengapa, yang penting Allah cinta kepada kita. Yang penting kita di atas siratul mustaqim. Tentunya semua itu dilakukan dengan ilmu. Membantah dengan ilmu. Bukan dengan celaan, makian, penghinaan. Bukan. Tetapi dengan apa? Ilmu. Kita masuk kepada ucapan yang berikutnya. Sampai yang mana kemarin? 597 sudah. Qala Abdurrahman ibn Abi Bakar As-Suyuti, yang dikenal dengan Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Terdapat dalam kitab yang berjudul Miftahul Jannah fil Ihtijaj bis Sunnah, kuncinya surga dalam bentuk berhujjah dengan sunnah. Ini judul kitabnya. Akhraja Ibnu Sa'ad fi Tabaqat min tariq Ikrimah Ibn Abbas anna Ali ibn Abi Talib arsalahu ila al-Khawarij faqala idhhab ilayhim faqasimhum wala tuhajuhum bil Qur'ani فإنه ذو وجوه ولكن خاسمهم بالسنة. Al-Imam Suyuti menyebutkan sanadnya dikeluarkan oleh Imam Ibn Sa'ad di Tabaqat, dalam Tabaqat dia, dari jalan Ikrimah. Ikrimah muridnya siapa? Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mengisahkan an Ali, bahwasanya Ali bin Abi Thalib tatkala beliau menjadi khalifah sepeninggal Uthman bin Affan radhiyallahu an yang dibunuh oleh Khawarij. Ya. Mereka membunuh Uthman bin Affan dengan dalil apa yang kepada kami sampaikan? Ayat Al-Qur'an. Inil hukmu illa lillah. Ini yang dibagi oleh mereka. Sesungguhnya tak lain hukum itu adalah milik Allah. Mereka mendapati Uthman tidak berhukum dengan hukum Allah, za'amu. Mereka menyangka seperti itu, menuduh Uthman tidak menjalankan hukum Allah. Cetek sekali pemahaman mereka. Uthman ibn Affan lebih alim daripada Khawarij. Siapa Khawarij? Para pemuda yang lahir sepeninggal Nabi alaihissalatu wassalam. Tidak mengenal Nabi mereka. Tidak bertemu dengan Nabi. Mereka bukan sahabat. Karena apa? Tidak satupun sahabat Nabi yang bergabung dengan Khawarij. Ini. Mereka menuduh Uthman tidak berhukum dengan hukum Allah. Karena itu kafir. Serampangan dalam menuduh. Kafir, kafir, kafir. Dengan ayat Al-Quran yang mereka pakai. Man lam yahkum bima anzalallahu fa'ulaikumul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Karena itu mereka menghalalkan darahnya Uthman, diwujudkan dengan dibunuhlah Uthman ibn Affan radhiyallahu an. Di malam hari ketika beliau sedang membaca Al-Quran, dan darahnya pun tercacar mengenai Al-Quran. Uthman itu siapa? Uthman itu menantunya Nabi alaihissalatu wassalam. Uthman itu adalah seorang yang dipastikan min ahlil jannah. Khawarij tidak peduli dengan sunnah Nabi. Karena mereka memang tidak peduli dengan sunnah. Mereka hanya mengikuti al-hawa. Menafsirkan ayat semaunya. Hakadha kaum muslimin rahimani warang jami'an. Mereka semuanya serampangan dalam menghukumi Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu an. Akhirnya terjadilah pembunuhan dan diangkatlah Ali bin Abi Thalib sebagai penggantinya. Beliau menjadi seorang khalifah di waktu itu. Maka terjadilah pengumpulan pasukan oleh Ali bin Abi Thalib guna memerangi Khawarij yang jumlahnya mereka sekian ribu di waktu itu. Perang tersebut dikenal dengan Perang An-Nahrwan, di mana Khawarij berada di daerah Haruriyah. Kemudian terjadi perang dengan pasukannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang terdiri dari para sahabat-sahabat Nabi dan para tabi'in. Pada pasukannya Ali bin Abi Thalib melawan Khawarij. Yang Khawarij ini mengaku muslim atau bukan? Muslim. Bahkan mengaku menegakkan apa? Hukum Allah. Ini dia. Tetapi mereka malah justru membunuh para sahabat Nabi. Mereka alal hawa, di atas hawa. Mereka mencomot ayat Al-Quran. Maka perhatikan, ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an memerintahkan kepada Abdullah bin Abbas untuk membantah khawarij, mendebat khawarij, menasihati mereka sebelum terjadi perang melawan pasukan kaum muslimin di bawah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Abdullah bin Abbas meminta izin untuk diberi kesempatan datang kepada khawarij agar dinasihati terlebih dahulu. Dengan nasihatnya Abdullah bin Abbas, keluarlah kaum khawarij tersebut. Taubat di antara mereka sekian banyak orang, sekian ribu, seribu sekian kalau tidak salah nanti di murojaah berapa jumlah mereka yang taubat keluar dari pasukannya khawarij. Apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas? Jiktukum min indi ashabi khairil bariyah. Aku datang kepada kalian ya khawarij dari sisi sahabat-sahabat manusia yang terbaik, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berdialoglah Abdullah bin Abbas dengan kaum khawarij tadi. Dibantahlah syubhat kerancuan pemikiran mereka. Oleh Abdullah bin Abbas dengan menggunakan sunnah. Hadis-hadis Nabi, Abdullah bin Abbas menguasainya. Maka mereka pun bisa memahami hak sebagai hak. Dengan adanya bantahan Ali, ada bantahan Abdullah bin Abbas atas perintah Ali bin Abi Thalib, nanti kita akan bacakan ini. Atas bantahannya Abdullah bin Abbas dengan menggunakan sunnah, maka ahlul bid'ah di antara khawarij taubat dengan taubatan nasuha, keluar dari pas barisan khawarij dan bergabung dengan barisannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, setelah mendapatkan bantahannya siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum. Ini fungsinya membantah adalah menyadarkan orang yang salah agar kembali kepada yang hak. Sehingga membantah itu bukan perkara yang jelek atau buruk, bukan. Memperingatkan orang dari kebatilan bukan perkara yang fitnah, bukan. Ini adalah syariat, tentunya dengan cara yang syar'i. Di antara ucapannya Abdullah bin Abbas, "Ma minkum minhum ahad." Tidak seorang pun di antara kalian dari para sahabat seorang pun. "Ma ahadun minhum fikum ahad aw kama qala." Tidak seorang pun di antara para sahabat Nabi yang bergabung bersama kalian, ini bukti kalian sesat. Maka bertobatlah sekian banyak. Bagaimana cara Abdullah bin Abbas membantah khawarij? Di mana khawarij mengaku berpegang dengan Al-Quran. Ini dia. Mengaku berpegang dengan apa? Al-Quran. Sehingga kalau dibantah, kami aja dengan Al-Quran kok. Dibantah-bantah. Berarti kamu membantah Al-Quran. Anggapannya kan seperti itu. Maka Ali bin Abi Thalib menasihatkan kepada Abdullah bin Abbas. Tatkala Abdullah bin Abbas hendak mendebat syubhat-syubhatnya kaum khawarij di tempat yang namanya Nahrawan sebelum terjadi perang. Apa ucapannya Ali kepada Abdullah bin Abbas? Beliau mengatakan, "Idhab ilaihim." Pergilah engkau wahai Abdullah bin Abbas kepada mereka. "Fakhasimhum." Debatlah. Karena Abdullah bin Abbas alul ilmi, kemampuannya tidak diragukan dari sisi ilmu. Maka diharapkan dengan itu akan mendapatkan billati hi ahsan. Wajadilhum billati hi ahsan. Bantah mereka, debat mereka dengan yang lebih baik. Abdullah bin Abbas sosok seorang yang mampu melaksanakan ayat ini. Mampu. Keilmuannya sangat mendalam, karismatik. Dia termasuk Ahlul Bait Bani Hashim. Ini terkemuka di waktu itu, Ahlul Ilmi. Ini prakteknya, contoh jidal yang baik adalah jidalnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum. Faghasimhum, debatlah mereka. Wala tuhajuhum bil Quran. Jangan engkau bantah mereka dengan menyebut Al-Quran. Jangan dibantah dengan ayat Al-Quran. Kenapa? Fa'innahu dhuwujuhin. Karena Al-Quran itu bisa memiliki tafsiran yang banyak. Kenapa demikian? Sebelum kita masuk yang kalimat berikutnya. Karena Al-Quran itu Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi-Nya. Terdapat padanya dua bagian. Ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat. Al-Quran itu Allah sendiri yang memberitahukan. Di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang jelas. Itu adalah induknya Al-Quran. Dan ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Apa makna mutasyabihat? Yang samar, yang masih global maknanya, yang masih bisa ditafsirkan ke sana dan ke sini. Karena itu Al-Quran butuh untuk diterangkan makna dan yang dimaukan dalam setiap ayat. Oleh siapa? Rasul Muhammad alaihissalatu wassalam. Al-Quran tidak turun dengan sendirinya kepada manusia. Dibiarkan orang memikirkan dan jalan sendiri-sendiri, tidak. Tetapi Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia, kitab Allah, dengan dibarengi diutusnya seorang Rasul, Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, guna menjelaskan isi Al-Quran. Jangan kau bantah mereka dengan ayat Al-Quran. Wahai Abdullah bin Abbas. Karena kalau kau nukilkan ayat Al-Quran, mereka akan bisa memalingkan maknanya kepada apa yang mereka maukan. Ini berbahaya. Karena yang diajak bicara adalah al-bid'ah yang mengerti ilmu, tetapi pemahamannya yang batil. Khawarij pandai baca Quran, Pak. Khawarij mengerti ayat, orang Arab paham terjemahnya. Tetapi makna yang terkandung di dalamnya, Khawarij tidak tahu. Karena bukan sahabat, bukan turun pada mereka Al-Quran itu. Tetapi Al-Quran turun kepada para sahabat. Sehingga Khawarij atau orang yang hidup di zaman tabi'in untuk bisa tahu makna ayat-ayat Al-Quran harus belajar dengan kaum yang sebelumnya. Ini sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Jangan membantah mereka dengan menyebutkan Al-Quran. Karena Al-Quran memiliki beberapa sisi-sisi pentafsiran. Ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Walakin khasimhum di sunnah. Agar tetapi bantahlah mereka dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Di mana sunnah Nabi langsung merujuk. Merujuk pada satu pembahasan demi pembahasan. Termasuk wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Syubhat khawarij yang ada di zaman sekarang ini. Di mana mereka semisal khawarij zaman dulu menggunakan ayat, menggunakan hadis sesuai dengan tafsiran yang mereka maukan. Maka bantahlah mereka itu dengan menggunakan hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Mau membantah sudah bunyi dulu, Pak. Waktunya memang sedikit. Oh, kecepatan. Kecepatan berapa? 15 menit? Oh iya, enggak. Kecepatan 2 menit? 3 menit. Hadirin kaum muslimin. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Perhatikan. Pembahasannya adalah batasan manakah seorang itu boleh untuk diberontak atau dilawan. Pemerintah itu batasannya kapan untuk seorang itu bisa dilawan. Atau bisa didemo atau bisa dihancurkan nama baiknya. Perlu kami terangkan ya kaum muslimin. Khawarij itu ada dua jenis. Itu sudah lewat pembahasannya, Pak, di bab yang 9 ini. Kita sekarang sudah 44. Sudah berapa tahun silam. Tapi tidak mengapa merojah kita. Khawarij itu ada dua. Yang pertama khawarij yang berbentuk turun di jalan langsung ingin meruntuhkan langsung ingin memberontak dengan senjata. Khawarij mereka. Bisyifu sinan dengan senjata dan dengan panah dan tombak. Khawarij yang pertama ini kita katakan. Tetapi khawarij ini kaum muslimin tidak akan muncul kecuali sebelumnya ada khawarij yang memprovokasi mereka. Provokator. Sehingga provokator mereka disebutkan oleh para ulama sebagai khawarij pertama adalah ini. Kemudian muncul khawarij yang kedua. Memberontak dengan menggunakan apa? Senjata. Sehingga yang namanya khawarij itu tidak selalu identik dengan senjata. Tidak. Tetapi dengan ucapan, mencela, mencibir, merendahkan, mengolok-olok. Itu juga termasuk dari bagian khawarij. Ini dia. Maka hadirin kaum muslimin rahimani jami'an, Nabi menyebutkan batasannya adalah ma aqamu fikumus shalah, selama mereka masih menegakkan salat. Dan itu ada beberapa riwayat di antaranya dalam kitab ini terdapat pembahasannya. Insyaallah akan rinci pembahasan ini di kesempatan yang datang dengan kami sampaikan dalil-dalilnya. Batasannya kapan? Ketika masih salat tidak boleh untuk diperontak. Insyaallah, karena ini waktunya sudah habis, juga saya enggak konsentrasi, ini sudah 2 menit atau bahkan lebih. Nah, demikian bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.